Kita sedang mempelajari matan wala yahillu ta'thiruha wa ta'thiru ba'daha 'an waqtiha li'udrin aw ghairi illa idza akharaha liyajma'aha 'an ghairiha fa innahu yajuzu li'udrin min safarin aw matarin aw maradin aw nahwiha. Nah, kita tahu bersama bahwa telah datang dalil-dalil dari Al-Quran dan As-Sunnah yang menetapkan waktu khusus awal dan akhir. Ya, karena kita lewati banyak dari dalil-dalil itu pada pembahasan waktu khusus. Dalil-dalil itu menunjukkan tidak boleh mengerjakan sholat di luar waktu yang telah ditetapkan, baik sebelumnya maupun setelahnya, kecuali apabila sholat dijamak. Ya, apabila sholat dijamak, baik yaitu jamak takbir digabung pelaksanaannya dengan sholat sebelumnya, sehingga sholat yang kedua dimajukan pelaksanaannya. Atau jamak takbir digabung pelaksanaannya dengan sholat setelahnya. Ini yani sholat sebelumnya ditunda pelaksanaannya ke waktu sholat yang kedua. Namun kita akan pelajari nanti bahwa sholat kalau dijamak dua waktu itu menjadi satu. Ya, menjadi bagaikan satu waktu. Nah, maka itu dalam hal ini boleh. Tapi tentunya menjamak sholat, ya, harus ada udzur yang dibolehkan, diizinkan syariat sebagai udzur untuk melakukan jamak sholat. Tanpa udzur tidak boleh. Kita kan belajar ini. Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam majmu' al-fatawa pada jilid 22, nah, pada kumpulan fatawa beliau tentang salat, tabus salat itu pada halaman 54 dan seterusnya, 22 halaman 54 dan seterusnya. Beliau berbicara panjang lebar mengenai hukum masalah ini. Di sana beliau menegaskan bahwa menunda sholat hingga keluar waktu yang diwajibkan pelaksanaannya, hingga keluar waktu yang ditetapkan secara sengaja termasuk dosa besar. Nah, kabiran kabair. Beliau menegaskan demikian. Lantas Ibnu Taimiyah rahimahullah mengurai, memaparkan dalil-dalilnya yang menunjukkan bahwa itu tergolong dosa besar. Beliau menyebutkan dari Al-Quran surat Al-Ma'un ayat 3 dan 4. Ayat 4 dan 5. Nah. Ayat 4 dan 5. Fawailul lil musallin alladziina hum 'an salatihim saahun. Fawailul lil musallin. Wailun. Wail bagi al-musallin. Ancaman wail lil musallin bagi al-musallin. Apa makna wail? Wail dipersilting oleh ahli tafsir. Ada yang mengartikan wail dengan halak, kebinasaan. Ada yang mengartikan dengan azab. Ada yang mengartikan wadin, في جهنم اسم واد في جهنم nama lembah dalam jahannam. Ya, di wail kebinasaan atau azab atau lembah dalam neraka jahannam bagi al-musallin, orang-orang yang sholat. Nah, mereka sholat kok diancam dengan kebinasaan atau azab atau dimasukkan dalam satu wadi lembah dalam jahannam. Padahal mereka orang yang sholat. Lih, kenapa? Nah, alladzina hum an sholatihim sahun. Orang-orang yang mereka itu lalai dari sholat mereka. Lalai dari sholat mereka. An salatihim sahu, lalai dalam salat, bukan lalai dalam salat, bukan sahu di salat, bukan sahu lalai dalam salat, ya, tetapi lalai dari mengerjakan salat. Apa maksudnya? Nah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, Allah subhanahu wa taala mengancam dengan wa'i. Allah SWT mengancam dengan wail pada ayat ini bagi orang yang lalai dari sholat hingga keluar waktu. Hingga keluar waktu. Kendati walaupun meskipun dia mengerjakannya setelah itu. Sehingga termasuk al-musallun. Melaksanakan sholat tapi di luar waktu. Maka diancam dengan wail. Tafsir ayat ini bahwa makna alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salat, yang dimaksud adalah orang-orang yang menunda salat hingga keluar waktu meskipun mengerjakannya tapi sudah di luar waktu. Bahwa itu makna alladzina hum an salatihim sahun. Tafsir ini telah diriwayatkan oleh Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wilil Quran dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma dan dari Masruq, ya, dan dari Masruq dari kalangan tabi'in. Nah, jadi dua dari salaf, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan Masruq rahimahullah menafsirkan alladzina hum an salatihim sahun, orang-orang yang lalai dari salatnya yaitu menunda sampai di luar waktu. Ya, mengerjakannya di luar waktu. Jadi mereka musallun tapi di luar waktu. Maka wailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Salat tapi di luar waktu. Wail bagi mereka ancaman. Baik. Jadi yang kedua yang biasanya rahimahullah sebutkan surat Maryam ayat 59. Surat Maryam ayat 59. Faqala fa min ba'dihim khalfun ada'u shalah wa tab'u shahawat wa sawfa yalquna ghayya. Ayat ini hafal ayat ini juga mushaf. Ya mushaf. Faqala min ba'dihim. Sebelum ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala berbicara tentang para nabi dan pengikut yang mengikuti mereka dengan baik. Kemudian Allah mengatakan faqala min ba'dihim khulfun. Kemudian datang setelah mereka. Datang setelah mereka. Siapa mereka yang maksud tadi? Para nabi dan pengikutnya. Dengan baik. Para nabi dan pengikutnya. Kemudian datang setelah mereka. Yakni para nabi dan pengikutnya. Khalfun. Generasi pengganti. Khalfun generasi pengganti. Adha'us sholata wa tab'us syahwa. Nah, mereka disifati generasi pengganti yang datang ini. Adha'us sholata wa tab'us syahwat. Adha'us sholata wa tab'us syahwat. Mereka menelantarkan sholat. Menelantarkan sholat. Adha'us sholat. Menelantarkan sholat. Wa tab'us syahwat. Dan mengikuti syahwat. Mengikuti syahwat yang melalaikan mereka dari sholat. Ancamannya apa? Fasaufa yalqawna ghayya. Fasaufa yalqawna ghayya. Niscaya mereka akan menemui ghayya. Apa ghayya? Ghayya ada yang mengartikan kejelekan, syar, ada yang mengartikan dengan besar, kerugian, ada pula yang mengartikan dengan adab yang keras, adab sedih, adab yang sedih, ada yang mengartikan dengan syarram, kejelekan, ada yang mengartikan dengan kesaran, kerugian, ada yang mengartikan adab, adab yang sedih, adab yang keras. Tafsir-tafsir itu semangat. Jadi diancam dengan goya. Pelakunya diancam dengan goya. Nah. Kejelekan kerugian adab yang keras. Nah, kata Ibn Taimiyah. Kata Ibn Taimiyah. Mereka bertanya kepada Ibn Mas'ud. Mereka bertanya kepada Ibn Mas'ud mengenai makna ayat ini. Siapa yang dimaksud dengan khulfun adha'us sholata wa tab'us syahwat. Siapa yang dimaksudkan generasi pengganti yang menelantarkan sholat dan mengikuti syahwat? Ya. Mengikuti syahwat-syahwat mereka. Ibn Mas'ud menjawab, makna ayat ini, ta'khiruha an waqtiha. Ta'khiruha an waqtiha. Menunda sholat hingga keluar waktu. Kata Ibn Mas'ud. Menelantarkan sholat yang dimaksud di sini adalah ta'khiru an waqtiha, menunda sholat hingga keluar waktunya. Tafsir Ibn Mas'ud ini, tafsir Ibn Mas'ud yang kita dengar, menafsirkan demikian, diriwayatkan oleh At-Tabari dalam Jami'ul Bayan, dalam tafsirnya, Jami'ul Bayan fi Ta'wil Al-Quran. Al-Imam As-Sawqa'i, dalam Fathul Qadir, dalam tafsirnya yang berjudul Fathul Qadir, menukil bahwa Abdi bin Humaid meriwayatkan tafsir Ibn Mas'ud tersebut. Asy-Syaukani dalam Fathul Qadir menukil bahwa Abdi bin Humaid meriwayatkan tafsir Ibn Mas'ud tersebut. Berarti ada dua yang kita dapati meriwayatkan. Ya, dengan sanadnya itu Imam Ahli Tafsir Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya, yang sanadnya sampai kepada Ibn Mas'ud. Dan yang kedua adalah Abd bin Humaid meriwayatkannya dari Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud menafsirkan demikian. Dan ini dari Ibn Mas'ud adalah salah satu pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Salah satu pendapat dalam menafsirkan ayat ini. Pendapat-pendapat yang lainnya kalian bisa telaah sendiri, baca dalam Jami'ul Bayan dari Quran, baca dalam Tafsir Al-Kathir, baca dalam Fathul Qadir, Jarir Al-Masir. Nah, ini salah satu tafsir. Salah satu tafsirnya yang terkait dengan pembahasan kita dari Ibn Mas'ud. Ya, dan As-Syaukani dalam Fathul Qadir mengatakan, menukil, yakni Asy-Syaukani menukil dalam Fathul Qadir bahwa tafsir ini merupakan pendapat mayoritas ahli tafsir. Aksar ahli tafsir, al-aksar. Mayoritas yang terbanyak, ya, mayoritas ahli tafsir menafsirkannya dengan tafsir Ibn Mas'ud tadi. Baik. Nah, berdasarkan kedua ayat ini dengan tafsir yang kita dengar, Ibn Taimiyah rahimahullah menegaskan bahwa ancaman pada kedua ayat ini, pada ayat surat Al-Ma'un mengatakan wail, ancamannya wail, imma kebinasaan, imma azab atau wadin fi jahannam, lembah dalam jahannam. Dan pada surat Maryam, fasawfa yalquna ghayya, ghay, imma kejelaitan, kerugian, azab yang keras. Ancaman pada kedua ayat tersebut menunjukkan bahwa itu tergolong dosa besar. Karena diancam sedemikian rupa. Diancam kebinasaan, azab, lembah dan jahannam. Diancam azab yang keras, kerugian, kejelekan. Ini ancaman seperti ini hanya tertuju untuk satu dosa yang tingkatannya dosa besar. Itu diantara dobit. Nah, anda perlu tahu menentukan dosa besar atau menentukan itu dosa besar atau dosa kecil. Ya, ada dosa-dosa yang memang ditegaskan bahwa itu dosa besar secara nafsu. Nah, ada dosa-dosa yang diketahui bahwa itu dosa besar berdasarkan kriterianya. Kriteria yang terbaik dari sekian pendapat ulama. Ulama berbeda pendapat dalam menentukan kriteria suatu dosa disebut dosa besar. Yang terbaik yang disebutkan oleh Al-Qurtubi dalam Al-Mufhim, kitab Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim, yaitu kalau dosa itu mendapat ancaman di akhirat dengan ancaman neraka, azab, tidak masuk jannah, tidak menghirup bau jannah, ya, dan semisal dengan itu, Allah tidak berbicara dengannya, Allah tidak melihatnya, dan semisal dengan itu. Di dunia kalau dikecam oleh Allah dengan laknat, dengan murka Allah, ya, dengan terkena hukum hak seperti pembunuhan, pencuri, rajam untuk zina, dan semisalnya, kisos untuk pembunuhan, dan semisalnya, maka itu tergolong dosa besar. Sekarang kita terapkan di sini. Di sini ada ancaman azab, neraka, ya, ternyata azab. Bagi pelakunya berarti dosa besar. Nah, begitu. Tegas para muslim rahimahullah. Dari sunnah Rasulullah SAW bersabda tentang salat asar secara khusus dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Buraidah. Dalam Sahih Al-Bukhari dari sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man taraka salat al-asri faqad hadita 'amaluhu." Man taraka salat al-asri faqad hadita 'amaluhu. Sepertinya bagus kalau memang ini dipermanenkan di sini. Nah, di ma'ahat-ma'ahat di ma'ahat-ma'ahat yang lain begitu. Nah, jadi memang mudah gitu. Tinggal ini. Beberapa sekian ma'ahat anak lihat mereka pasang tegurahnya di jendela jadi. Jadi kalau ada yang perlu dituliskan, mudah. Nah, jadi pada ini ada. Iya. Nah. Baik. Man taraka bin aja dulu. Man taraka salat al-asr faqad habita 'amaluhu. Man barang siapa taraka meninggalkan salat al-asr, salat asar, faqad habita, maka sungguh gugur hadithah, berguguran amalu, amalannya berguguran, hilang untuk amalannya. Kata dosennya, tidaklah diancam dengan bergugurannya amalan, tidaklah diancam dengan bergugurannya amalan kecuali satu dosa yang termasuk dosa-dosa paling besar. Kecuali suatu dosa yang termasuk dosa-dosa paling besar. Min a'lamin sabari. Kemudian beliau menambahkan keterangan tambahan. Demikian pula, menunaikan sholat asar lebih berat dosanya daripada selainnya, khusus salat asar. Melalaikan salat asar lebih berat dosanya daripada selainnya, berdasarkan hadis ini. Ya. Kenapa? Karena salat asar merupakan salat wusta. Hafidhu ala salawati as-salati wusta. Umumnya sebab salat asar merupakan salat wusta yang diperintahkan agar dijaga dengan baik. Hafidhu ala salawati as-salati wusta. Kalau ustaz dimaksud di situ, ditegaskan semua salat disuruh jaga oleh Allah. Hafidhu salawat. Jaga salat-salat. Maksudnya jaga pelaksanaannya di antara maknanya ya. Jaga pelaksanaannya tetap pada waktu yang ditetapkan. Kemudian ditansir secara khusus salat al-wusta, was-salat al-wusta. Dan jaga salat al-wusta. Tidaklah ditegaskan secara khusus agar dijaga salat al-wusta kecuali menunjukkan makna bahwa dia kalau tidak dijaga lebih berat urusannya dibandingkan salat yang lainnya. Dan salat wusta yang paling kuat pendapat bahwa dia adalah salat asar. Kata Ibnu Taimiyah, salat wusta ini, salat asar ini adalah salat wusta yang diperintahkan agar dijaga dengan baik. Dan salat ini yang diwajibkan dulu atas umat sebelum kita, lantas mereka menelantarkannya. Kata Ibnu Taimiyah, salat usqa ini, salat asar inilah yang diwajibkan atas umat sebelum kita, lantas mereka menelantarkannya. Baik, jadi hadis berikutnya yaitu sabda Nabi SAW yang semakna dengan ini, riwayat Muslim dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar. Dalam Sahih Muslim dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, dari Nabi SAW, man fatathu al-asru faka'annama utira ahlahu wa malahu. Man fatathu al-asru, barang siapa fatathu al-asru, luput darinya salat asar, terlewat waktunya. Maka annama wutira ahlahu wa malahu. Binnasr. Ini yang masyhur. Maka annama wutira ahlahu wa malahu. Maka seakan dia dilusuti ahlahu wa malahu, keluarga dan hartanya. Seakan dia dilusuti keluarga dan hartanya. Gara-gara terlewat salat asar, keluar waktu. Apa makna? Seakan dia dilucuti keluar dari hartanya. Habis keluar dari hartanya, dilucuti dari diri. Maknanya kata misalnya, orang yang terlucuti keluar dari hartanya, ya, akibatnya dia tinggal seorang diri. Dia tinggal seorang diri, tanpa apa-apa dan siapa-siapa. Tidak punya harta lagi, tidak punya keluarga lagi, tinggal sebatang kara. Nah, tidak punya harta, tidak punya keluarga yang bisa dia manfaatkan. Tidak ada harta yang bisa dimanfaatkan, tidak ada keluarga yang bisa dimanfaatkan. Artinya, misalnya keadaannya, kondisinya sama seperti halnya orang yang berguguran amalannya. Kadangnya seperti orang yang berguguran amalannya. Jadi hadis ini semakna dengan hadis Buraidah sebelumnya. Semakna dengan faqad hadatha amaluhu. Jadi ini dua hadis yang menunjukkan bahwa itu dosa besar. Nah, kemudian perlu kita juga jangan berpikir bahwa maksudnya di sini luput salat asar maksudnya sampai masuk waktu maghrib. Nah, masalahnya kita sudah pelajari bahwa salat asar secara khusus. Salat asar secara khusus, tidak ya salat yang lainnya. Punya dua waktu. Waktu ikhtiar dan waktu ikhtiar dan waktu apa? Darurah. Waktu ikhtiar berakhir sampai mulai sejak masuk waktu yaitu hina qara bil syai' mislahu ketika bayangan benda menisan dengan bendanya, jiwa zawal selain faiz zawal, yang benda yang terpisah, selain bayangan benda yang terpisah, sampai istirahat, sampai matahari menguning. Nah, setelahnya waktu darurat, tidak boleh melewati waktu istiar, tidak boleh menunda sampai menguning, kecuali orang yang punya uzur. Kecuali orang yang punya uzur. Nah, hati-hati. Jangan sampai masuk dalam hadis. Karena menundanya sampai waktu darurat. Ya. Meskipun kita mendapatkan satu rakaat sebelum terbenam matahari, dapat. Namun, kalau tidak ada uzur, maka tanaan itu berdosa. Nah, menunda sholat hingga keluar waktu sholat secara keseluruhan, yakni menunda sholat secara menyeluruh, ya, seluruh gerakannya dilaksanakan di luar waktu, ini jelas, ya, hingga keluar waktu sholat secara keseluruhan, ini jelas. Begitu pula halnya, ini yang dimaksud oleh Sa'di rahimahullah dengan wala yahillu ta'khiruha, yakni keluar secara keseluruhan, tidak ada yang tersisa sama sekali. Nah, begitu pula hanya menundanya hingga waktu sempit dan berakibat sebagian gerakan sholat dikerjakan di luar waktu. Nah, ini yang dimaksud oleh Sa'di dengan ucapannya au ta'khiru ba'diha, sebagian gerakan waktu. Nah, selain Sa'di rahimahullah juga menegaskan hal ini, yakni termasuk dalam larangan mengerjakan sebagian gerakan sholat di luar waktu, Ibn Uthaymin juga Ibn Qudamah. Ibn Uthaymin dan Al-Mundi Ibn Qudamah dalam Al-Mughni, dan dalam Al-Mughni Ibn Qudamah menjelaskan sisi pendalilannya, ya, bahwa menunda sebagian gerakan sholat dikerjakan di luar waktu, menunda sholat hingga sebagian gerakannya terlaksana di luar waktu, ini termasuk dalam larangan, karena kata Ibnu Qudamah, rakaat terakhir dari sholat itu termasuk bagian dari sholat, termasuk bagian dari sholat yang merupakan satu kesatuan yang utuh. Sholat itu satu kesatuan yang utuh yang tidak bisa dipisah-pisah. Nah, tidak bisa orang sholat satu rakaat beristirahat, terus masuk lagi, nyambung lagi. Nah, dipisah-pisah. Jadi harus mualat. Mualat. Sambung-menyambung. Nah, satu kesatuan yang utuh. Sehingga tidak boleh dikerjakan di luar waktu yang rakaat terakhir. Sebagian gerakan yang rakaat yang terakhir, di luar waktu tidak bisa. Seperti yang rakaat pertama. Nah, sama. Baik. Fuqaha Syafi'iyah. Itu tadi fuqaha Hanabilah yang dinukil menerangkan hal ini. Sa'di dalam kitab ini, Nu'ayni Salamun, Ibn Qudam dan Al-Mughni. Fuqaha Syafi'iyah juga sepakat mereka. Sebagaimana dinukil oleh Nawawi. Ya, tidak boleh menunda, ya, ini secara sengaja sampai sebagian gerakan sholat dikerjakan di luar waktu. Nah, kemudian setelah kita pelajari Ibn As-Sa'di rahimahullah merujukkan li'udhin au ghairi, tidak ada alasan meskipun dengan alasan ada udur kemudian sengaja menunggain sampai keluar waktu. Nah, dan selain mungkin bahwa ini juga pendapat muridnya Ibn Uthaymin, dan ini Haji Ibn Uthaymin, dan udur yang dimaksud apa? Wajah sedikit yang kita ingin. Udur yang dimaksud udur alasan untuk melengkapi sebagian syarat sahnya sholat yang hanya bisa terlaksana di luar waktu. Kemudian itu mau dijadikan udur alasan untuk menunda sholat hingga melaksanakannya di luar sholat, di luar waktu, ya, maka tidak bisa dijadikan udur. Ini itu tidak dibenarkan. Nah, jadi tetap sholat, ya, apa adanya, meskipun syarat tersebut tidak terpenuhi, yang penting tidak di luar waktu. Dan sudah dinukil keterangan Ibnu Taimiyah dalam Majmu' al-Fatawa bahwa yang pertama memunculkan pendapat bahwa dibolehkan menunda sholat sampai keluar waktu dengan udzur untuk memenuhi sebagian syarat sahnya sholat, ya, seperti kita belajar di contohnya pada pertemuan sebelumnya, yang memunculkan pendapat itu adalah sebagian fuqaha Hanabilah yang menyelisihi ulama a'immah sebelumnya. Nah, demikian kata Ibnu Taimiyah. Barakallahu fiikum. Satu udzur yang diperselisihkan, nah, belum sampai yang pada majelis ini. Insyaallah pada majelis ini tentang apa? Sudah disyaratkan ya dua. Udzur khauf pada perang. Nah, apakah bisa jadi alasan untuk menunda sholat hingga keluar waktu atau tidak? Insyaallah pertemuan berikutnya. Amin. Barakallahu fiikum. Tafadhalu bi dhalika min al-khair. Allahumma